또 알아맞나 Jadi dalam ayam selalu di bawah Yang diam hati ini mengerti Teringat dan jadi ciri tentangmu Tentangmu Untuk sementara Sampai berjumpa Bersama-sama Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan